ada rasa sayang. Betapun hati ini parnona. Lama katong jalani saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nona maafkan jua. Siolona betasem bisa cinta par ale. Sungguh sayang beta mati rasa nona. Cinta yang beta kasih cuma pelarian semata. Sama pasenona, biar waktu.